الله عليه وعلى آله وصحبه سلم تسليما كثيرا. أما بعد، إخواني في الله محمدين رحمه الله، pada pertemuan lalu kita telah pulang dari awal pelajaran tersebut. Setelah kita baca kembali siwa, ini dialog antara Hamid dan Muhammad, di mana sela-sela siwa atau muhawarah percakapan di antara keduanya, kita mengambil beberapa pelajaran di antaranya. Bang, kita dikenalkan tentang kata ganti yang posisinya bukan di depan, ya. Jadi, posisinya bukan di depan, ya. Yang di depan seperti apa? Ana, anta, huwa, hiya, ini dhamir yang selalu berposisi di depan. Ya. Baik, ada dhamir atau kata-kata ganti yang posisinya tidak mungkin di depan, karena dia selalu bersambung dengan kata sebelumnya. Ya, seperti apa misalnya dhamir ya, dhamir ya, ya sukun. Misalnya abi, ya, bapakku, ummi, ibuku, ismi, namaku. Jadi untuk mengungkapkan bapak saya bukan abu anak, ibu saya bukan umu anak, ibumi, abi. Mengungkapkan nama saya bukan ismu anak, apa ya, ismi. Baik, ini contoh. Juga apalagi contoh dhamir yang letaknya selalu di belakang kaf. Contohnya apa? Bapakku, apa? Abuka. Ibumu, ummuka. Namamu, ismuka. Jadi tidak tepat kalau kita menggunakan anta, abu anta. Aina abu anta? Baik, aina ummu anta? Aina ummuka? Masmuka, bukan masmu anta. Baik, mas. Juga kata ganti, kalau tadi yang sukun adalah kata ganti untuk orang yang berbicara, saya. Kalau kam adalah untuk orang yang diajak bicara, kamu. Ada lagi kata ganti menggantikan fulan yang sedang dibicarakan. Saya kata ganti orang ketiga, yaitu apa? Han. Baik, abuhu, ummuhu. Baik, ismuhu, baituhu, lughatuhu. Bapaknya, ibunya, bahasanya, rumahnya, namanya. Kalau yang digantikan tadi adalah fulan, ya, perempuan, maka apa? Hanya fathah, lalu ada alif. Ismuha, abuha, baituha, luwatuha, zauduha. Itu yang kalian kita dapatkan dari hiwa atau muhawarah pada awal pelajaran tersebut. Baik, ada tugas yang kemarin kita sudah kita untuk dikerjakan di rumah, nanti insya Allah bisa dikumpulkan aja. Jadi akhir pelajaran bisa kita kumpulkan, insya Allah nanti kita koreksi, mungkin setelah pelajaran atau mungkin bisa disimpan dulu. Baik, nanti kita koreksi. Baik, nah coba sekarang kita masuk latihan yang keenam. Kemarin kita ada PR, jadi latihan 3, 4, 5. Baik, kalau nanti bisa kita lihat di akhir pelajaran atau setelah pelajaran selesai,

Coba kita baca. Ukti laha tiblun sahirun. Biasa. Baik, nomor 4. Zamili lahu akun wa uhtun. Baca. Zamili lahu akun wa uhtun. Lagi. Zamili lahu akun wa uhtun. Artikan. Zamili temanku. Zamili teman saya. Terus lahu. Kenapa lahu? Zamil, zamil ini laki-laki. Lahu. Baik. Saudaraku. Baik. Lahu akun wa ukun. Apa artinya? Saudaraku memiliki. Bukan saudaraku laki-laki. Apa teman saya memiliki apa? Saudara dan saudari. Punya saudara dan saudari. Punya seorang saudara, seorang ah, dan seorang oh, seorang saudari. Nah, coba kita baca lagi. Li ukhtun wahidatun. Udah ya, menghafalkan tiga kata. Li ukhtun wahidatun. Coba. Apa ya. Jadi untuk mengungkapkan aku punya seorang saudari. Li ukhtun wahidatun. Misalkan kita ganti ukhtun menjadi akun, ya seperti itu tinggal nanti aku. Li akun wahidun. Ya. Kenapa wahidatun? Karena putri. Ya. Kalau kita ganti akun, li akun wahidun. Baik. Saya punya bapak, bapak jelas satu ya. Li akun wahidun. Li ummun wahidatun. Ibu juga itu satu. Li ummun wahidatun. Li akun wahidun. Artinya ini bisa ya kita jadikan apa namanya contoh maupun model ya. Kalau kita apa namanya kembangkan sendiri juga bisa. Menanyakan kepunyaan, ya. Apakah kau punya saudara? Ini. Alaka akun, alaka akun, alaka ukhtun. Coba baca. Alaka akun, alaka akun. Ini biasa kan. Alaka ukhtun, alaka ukhtun. Kalau jawabannya nah, maka kelanjutannya seperti yang di atas. Alaka akun na'an li akun. Seperti yang nomor satu. Ya, kalau jawabannya na'an, sehingga dilanjutkan. Na'an li akun wahidun. Baik. Nah, kalau jawabannya enggak, seperti ini. La ma'li akun. La ma'li akun. La ma'li akun. Coba baca. La ma'li akun. La ma'li akun. Ya, baik. Jadi nomor pertama ini menggunakan dhamir apa? Mutakallim, mungkin orang yang bicara. Ya. Li ah la li ukhtun wahidatun. Saya sedang menyampaikan, ya, beritakan bahwa saya punya saudara perempuan. Kemudian yang kedua bertanya kepada orang yang diajak bicara. Ya. Alaka, alaka, akun. Jawabannya la, mari. Yang ketiga contoh penggunaan dhamir apa? Dhamir orang ketiga wanita fulana. Ukhti ya, laha tiblun shaghirun. Jangan menggunakan li ya. Menjadi rancu ya. Ukhti ya, li. Gimana? Kita sedang membicarakan orang. Maka yang digunakan dhamir orang yang ketiga. Ukhti laha. Ukhti laha. Tiblun shaghirun. Nah ini kalau kita terbiasa ya, seperti ini insya Allah akan mudah. Nah

keluar bersamanya, bersama siapa? Ayah saya, ammi, paman, paman siapa? Paman saya. Dan ayah ammi, paman saya. Kalau kita kan biasa, biasanya tidak peduli, ya, penggunaan kata-kata gantinya bebas kali itu. Dengan siapa? Kalau Pak Ane, Pak Ane sama, Pak Ane nyong. Tapi kalau bahasa Arab, Pak Ane, Pak Ane, Pak Ane. Pak Ane, Pak Ane, Pak Ane. Banyak. Kalau ini langsung, kalau jangan aku ammi, ya, keluar bersama ayahku, aman saya. Itu saudaranya apa? Saudaranya sebenarnya. Iya. Terima kasih. Kita apa yang belajar dari dulu, apa yang dulu. Dan bisa insya Allah kita menggunakan belajar ini agar semuanya anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.